Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Memasuki pembahasan tentang sifat as-sam' dan ar-ru'yah. Sifat as-sam' mendengar dan sifat ar-ru'yah melihat. Penulis rahimahullah menyebutkan beberapa ayat tentang hal ini, tentang dua sifat ini. Beliau al-mu'allif Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Dan firman Allah Ta'ala qad sami'a Allahu, Allah telah mendengar qawla allati tujadiluka, perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu, fi zaujiha, tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah maha mendengar perbincangan kalian berdua. Inna Allaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Surat Al-Mujadalah ayat 1. Nah, ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam rangkaian beberapa ayat tentang sifat as-sam' dan ar-ru'yah atau al-basar, sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, sebelum kita mulai membahas lebih lanjut tentang ayat ini, ya perlu kita pahami bahwa dalil-dalil yang menetapkan sifat sam', sifat as-sam', mendengar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala beraneka ragam. Bentuk-bentuk dalil yang menyebutkan sifat sam' bagi Allah Subhanahu wa ta'ala beraneka ragam. Ya. Di antaranya adalah bentuk al-fi'l al-madhi, bentuk kata kerja lampau. Ya. Seperti di dalam ayat yang kita baca tadi, qad sami'a Allahu, Allah telah mendengar, sami'a. Sami'a ya merupakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Kemudian bentuk yang kedua adalah al-fi'il al-mudhari', kata kerja mudhari'. Kata kerja mudhari', fi'il mudhari', ya, untuk waktu sekarang atau akan datang, berbeda dengan fi'il madhi bentuk atau untuk waktu lampau. Adapun fi'il mudhari', maka untuk waktu sekarang atau akan datang. Di antaranya, di antara dalil yang menyebutkan sifat sam' dalam bentuk fi'il mudhari' adalah ayat yang juga kita baca. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar, yasma' dengan bentuk mudhari'. Ya. Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Kemudian bentuk yang ketiga adalah dengan bentuk ya dengan bentuk isim fa'il atau amsilah mubalaghah, ya isim fa'il, yaitu sami', yaitu kata sami'. Nah, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini pula, ayat yang sama, innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah sami'. Sami' ini merupakan amsilah mubalaghah atau sifat musyabbahah yang sebenarnya termasuk isim fa'il, hanya saja memiliki makna lebih daripada sekedar isim fa'il. Yang jelas ini tergolong isim fa'il. Innallaha sami'un. Naam. Dan di sana juga ada bentuk-bentuk dalil yang lain yang menyebutkan sifat sam' bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disimpulkan oleh para ulama dari bentuk-bentuk ini bahwa tidak mungkin ya mentakwil, mentahrif, membawa makna sifat sam' Allah Subhanahu wa taala kepada makna lain selain mendengar. Selain mendengar. Tidak mungkin membawa dalil-dalil yang menyebutkan sifat Allah Ta'ala ini, yaitu sam' mendengar, kepada makna lain selain mendengar. Ditakwil atau ditahrif. Ya, dibawa kepada makna ini, makna itu. Tidak mungkin. Tidak bisa. Nah, kenapa? Karena dalil-dalil sangat banyak dan datang dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk. Dengan fi'il madhi, dengan bentuk fi'il mudhari', isim fa'il. Ya. Demikian juga bentuk-bentuk yang lain. Ya, bentuk sifat disebutkan masdarnya. Ini yang keempat dari tambahan tadi. Bentuk masdar. Dalam dalil, ya, sifat sam' bagi Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dengan masdarnya. Dengan masdarnya. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, alhamdulillahilladzi, ya, bentuk yang berapa, yang keempat ya, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang mana sam'uhu wasi'al aswat, pendengarannya mencakup semua suara, meliputi semua suara. Wasi'a sam'uhu, ini sam'uhu dalam bentuk masdarnya. Ya, sehingga beraneka ragam bentuk madhi, mudhari', isim fa'il atau amthilah mubalaghah, sighah mubalaghah. Demikian juga dalam bentuk masdarnya. Sehingga kesimpulannya seperti tadi, tidak mungkin mentakwil dan mentahrif membawa sifat sam' Allah Subhanahu wa taala kepada makna selain makna mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, mendengar semua suara. Ya, tidak ada satu suara pun kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendengarannya, dengan sam'nya. Naam. Demikian pula disimpulkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sifat sam' Allah Subhanahu wa taala, sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bukan ya sifat pendengaran yang qadim, yang lampau. Ya. Namun pendengaran Allah Subhanahu wa taala ya berkaitan, ya, berkaitan dengan semua suara yang muncul. Setiap kali ada suara yang muncul, ya, setiap kali ada suara yang muncul, maka ketika itu pula pendengaran Allah berkaitan dengannya, meliputinya, mendengarnya. Tidak seperti yang diyakini oleh Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah, ya, bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah sam'un qadim, pendengaran yang lampau. Allah mendengar suara sebelum suara itu terwujud, sebelum suara itu muncul. Suara yang muncul saat ini, Allah telah mendengarnya di waktu lampau. Ya. Hakikatnya mereka juga menafikan dan mengingkari sifat mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka hakikatnya mengembalikan sifat sam' Allah Subhanahu wa taala kepada sifat ilm, ilmu, pengetahuan. Ya, kenapa? Karena suaranya belum ada tapi Allah sudah mendengar. Ya. Allah sudah mendengar, berarti hakikatnya adalah ya pendengaran Allah Subhanahu wa taala mereka bawa kepada makna ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Nah, ini benar. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, ini benar. Tapi kalau Allah mendengar segala sesuatu sebelum munculnya suara itu, Allah mendengar semua suara sebelum suara itu muncul, ya, maka ini ya apa, keyakinan yang tidak benar. Ya, bagaimana mungkin mendengar suara sementara suara itu memang belum ada. Ya. Mendengar suara sementara suara itu belum ada. Hakikatnya mereka mengingkari sifat sam' bagi Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yang sebenarnya, dan mereka mengembalikan ya sifat sam' mendengar Allah Subhanahu wa taala kepada sifat ilmu. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Karena segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi semuanya itu dengan takdir Allah. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Karena memang semuanya itu dengan takdir Allah. Allah yang menakdirkan. Ya. Allah yang menetapkan sebelum terjadinya. Jadi Allah tahu. Tapi kalau terkait dengan suara didengar sebelum muncul, nah bagaimana itu? Ya. Satu hal yang tidak logis. Nah, namun dari dalil-dalil yang menyebutkan sifat sam' bagi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang beraneka ragam, terkadang disebutkan dalam bentuk fi'il madhi lampau, terkadang dalam bentuk fi'il mudhari' untuk waktu sekarang atau akan datang. Ya, terkadang dalam bentuk masdar, terkadang dalam bentuk isim fa'il shighah mubalaghah. Ini menunjukkan bahwa ya keterkaitan sifat sam' pendengaran Allah taala ya dengan suara aswat itu selalu terperbaharui, ya. Ya, selalu terperbaharui setiap kali suara itu muncul. Jadi bukan sifat sam' pendengaran yang lampau. Allah mendengar suara sebelum munculnya suara itu, tidak. Tapi setiap kali muncul suara, maka Allah mendengarnya. Ketika itu juga. Ketika muncul suara yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarnya juga dengan pendengarannya, dengan sam'nya. Saat itu, bukan di waktu yang lampau. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sifat sam' Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala bukan pendengaran yang qadim. Karena Allah menyebutkan dalam bentuk fi'il madhi, lampau. Kemudian Allah membedakan di dalam ayat yang lain, dalam bentuk atau di dalam kalimat yang lain, di dalam Al-Quran, dalam bentuk fi'il mudhari', berarti untuk waktu sekarang atau akan datang. Ya. Menunjukkan waktunya berbeda-beda. Ya. Yang telah lampau, suaranya telah lampau, didengar oleh Allah, ya di waktu lampau, maka Allah disebutkan dengan fi'il madhi. Kalau suaranya sekarang, Allah mendengarnya sekarang, maka Allah sebutkan dalam bentuk fi'il mudhari'. Naam. Naam. Kemudian ya, perlu kita pahami juga bahwa sifat sam' Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan zat Allah taala. Oleh karena itu, sam' pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan pendengaran makhluk. Ya. Karena pendengaran makhluk, ya. Pendengaran makhluk adalah sifat yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, sesuai dengan kekurangan dan kelemahan serta kerendahan makhluk tersebut. Nah, sehingga tidak sama. Di antara kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran Allah taala, ya, itu mencakup semua suara. Ya, segala sesuatu yang terdengar, semua suara. Tidak ada satu suara pun kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan makhluk, hanya mendengar sebagian kecil suara. Mayoritas suara yang ada di alam ini tidak didengar oleh makhluk. Ya, mayoritasnya tidak didengar. Ya, kita mendengar hanya di sekitar kita ini. Ya, itu pun jarak yang sangat dekat. Ya, dan di tempat yang jauh maka tidak mendengarnya. Jadi mayoritasnya tidak didengar oleh kita. Nah, kemudian di antara bentuk kesempurnaan sifat as-sam' pendengaran Allah Subhanahu wa taala pula adalah ya, tidak ada bedanya bagi Allah suara yang jauh dan suara yang dekat. Semuanya terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Ya, tidak ada bedanya antara suara yang jauh dan yang dekat. Nah. Tidak ada bedanya suara yang jauh dan yang dekat. Adapun makhluk, walaupun mungkin masih mendengar suara yang jauh dalam jangkauan tertentu, tapi tentunya tidak akan sejelas suara yang dekat. Suara yang ada di dekatnya. Nah. Kemudian, seperti tadi, sifat pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama dengan pendengaran makhluk. Sehingga kita tidak boleh mengkias-kiaskan, menganalogikan. Loh, kalau pendengaran makhluk berarti kan punya bagian-bagian dalam telinga, ada daun telinga, terus ada ini, ada itu enggak boleh. Kita tidak boleh membayangkan seperti itu, dan kita tidak boleh menyamakan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendengaran makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah As-Sami', Maha mendengar, tetapi Allah Ta'ala juga laisa kamitslihi syai, wa huwa As-Sami'ul Basir. Tidak ada satu pun yang semisal, yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa As-Sami'ul Basir, namun Dialah tetap zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Dialah tetap zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat, tetapi laisa kamitslihi syai, tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah Ta'ala. Sehingga kita tetap menetapkan, meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, disertai dengan meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh beralasan, nanti Allah sama dengan makhluk, terus bagaimana maunya? Diingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak boleh meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut, karena makhluk juga memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, ini keyakinan yang batil, yang salah, menyalahi ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Demikian pula tidak boleh dalam rangka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya kebablasan, ghulu, berlebihan, dan meyakini bahwa sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat pendengaran misalkan, oh berarti pendengaran Allah begini, seperti pendengaran manusia, ada daun telinganya, dan seterusnya. Tidak boleh. Na'udzubillah. Terus bagaimana pertengahan? Tidak boleh ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak boleh berlebihan kanan dan kiri. Tidak boleh berlebihan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyamakan sifat-sifat Allah Ta'ala itu dengan sifat-sifat makhluk. Demikian pula tidak boleh berlebihan di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ujung-ujungnya akibatnya adalah menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Qur'an. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkannya di dalam sunnahnya. Maka agar berimbang keyakinan kita terkait dengan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, harus kita pegang prinsip yang Allah ajarkan di dalam ayat laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Karena kita mensucikan Allah. Oleh karena itulah kita meyakini tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Namun harus diimbangi dengan kalimat setelahnya di dalam ayat yang sama, wa huwa as-sami'ul basir. Namun Dialah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan dengan makhluk diiringi dengan tetap menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam dalil. Kemudian sebagai faedah, as-sam' atau pendengaran, as-sam' pendengaran, mendengar, dengan pengertian yang luas, terlepas itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat makhluk. Pendengaran atau sama', dengan bentuk-bentuk kata atau perubahan-perubahan katanya, tasrifan-tasrifannya dalam bentuk fi'il, madhi, mudhari' atau isim fa'il dan seterusnya. Intinya adalah mendengar atau pendengaran dengan pengertian yang luas terlepas itu sifat Allah Ta'ala ataupun sifat yang ada pada makhluk, disebutkan di dalam dalil, disebutkan di dalam dalil untuk beberapa makna. Untuk beberapa makna. Jadi sami'a yasma'u yang kita terjemahkan dengan mendengar. Sami'a yasma'u di dalam dalil memiliki beberapa makna. Memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, ya, adalah sama' yang berarti idrakul masmu'at. Sama' yang berarti idrak, menjangkau, ya, al-masmu'at, suara-suara yang terdengar. Ya, suara-suara yang terdengar. Nah, ini nampaknya makna inilah yang paling tepat dengan terjemahan yang sering kita sebutkan, yaitu apa? Mendengar. Mendengar suara. Ya. Disebutkan kata sam' atau tasrifannya, ya, sami'a yasma'u sam'an sami' dan seterusnya. Ya, yang dimaukan dengannya adalah mendengar suara. Idrak al-masmu'at. Idrak al-aswat. Ya. Di antara contoh, ya, ayat yang menyebutkan kata sam' dan yang dimaukan dengannya adalah makna yang pertama ini, mendengar suara, adalah, ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, sebagai ayat yang pertama di dalam perangkaian beberapa ayat ini yang kita baca tadi, qad sami'a Allah. Ya, qad sami'a Allah. Allah telah mendengar. Apa makna sami'a? Makna sami'a di sini adalah idrak al-aswat, menjangkau suara, mendengar suara. Naam. Demikian juga wallahu yasma'u tahawurakuma. Yasma'u di sini yakni mendengar suara, idrak al-aswat. Kemudian makna yang kedua untuk kata sam', ya, untuk sam' dan tasrifan-tasrifannya, entah dalam bentuk masdar atau bentuk fi'il atau bentuk isim fa'il dan seterusnya, disebutkan kata sam' atau sami'a yasma'u dan seterusnya, maknanya adalah, ya, idrak al-ma'ani. Idrak al-ma'ani, menjangkau makna. Menjangkau makna. Nah, ini yang semakna dengan memahami. Memahami, ya, mengetahui. Ya, memahami, mengetahui. Jadi ini sam' muta'alliq bil ma'ani, sam' yang berkaitan dengan ma'ani, makna. Yang namanya makna tentunya kan beda dengan suara. Kalau suara, ya, tadi didengar, kalau makna berarti dipahami. Berarti disebutkan kata sam' sami'a yasma'u sam'an sami' dan seterusnya, yang dimaksudkan dengannya adalah apa, menjangkau makna-maknanya, yakni memahaminya dan mengetahuinya. Di antara dalil yang menyebutkan kata sam' dan yang dimaksudkan dengannya adalah makna yang kedua ini, memahami memahami makna-makna, adalah firman Allah Ta'ala, wa kanu la yastati'una sam'a. Wa kanu la yastati'una sam'an. Ya, dan mereka, ya, tidak mampu sam'an. Mereka tidak mampu menyanggupi menguasai sam'an. Apa makna sam'an di sini? Apakah maksudnya tidak mampu mendengar suara? Ya, bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah mereka tidak mampu memahami. Ya. Jadi al-manfi huna sama'ul aswat, yang dinafikan, ya, yang ditiadakan di sini adalah kemampuan mereka. Ya, na'udzubillah, yang dinafikan di sini bukan tidak mampu mendengar suara, tetapi tidak mampu memahami. Demikian juga contoh yang lain. Ya. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala, am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun. Am tahsabu. Ya. Ataukah kamu mengira bahwa mayoritas mereka, kebanyakan mereka itu yasma'un? Ya. Apa makna yasma'un? Makna yasma'un yani yafhamun, ya'lamun, memahami. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu memahami? Ya, jadi maknanya bukan idrak al-aswat. Ya. Bukan semata-mata idrak al-aswat. Kemudian makna yang ketiga, sebutkan kata sam'a, sami'a yasma'u sam'an, dan tasrifan-tasrifannya, perubahan-perubahan katanya, ya, yang dimaukan dengannya adalah ijabah, sam' al-ijabah. Sam' yang maknanya adalah mengabulkan, mengabulkan memenuhi, mengabulkan, memenuhi. Ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan permohonan, mengabulkan permohonan, memenuhi permintaan. Di antara contohnya adalah zikir yang kita baca di dalam sholat. Yes. Ketika bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Apa makna sami'a di sini? Apakah makna sami'a di sini sekedar Allah mendengar suara orang yang memujinya? Ya. Ataukah yang dimaksudkan adalah Allah mengetahui suara orang yang memujinya? Mengetahui orang yang memujinya? Ya. Yang dimaksudkan dengan sami'allahu liman hamidah adalah Allah mengabulkan, memenuhi permintaan, permohonan, dan harapan orang yang memujinya. Allah ya mengabulkan, memenuhi ya permohonan, ya harapan ya siapa yang memujinya. Naam. Ya. Berarti maknanya apa kalau Allah mengabulkan harapannya, permohonannya? Maknanya adalah Allah memberinya pahala. Allah memberinya pahala. Ya, memberinya ganjaran. Ini makna yang ketiga. Dan makna yang keempat, ya, makna yang keempat, ya, makna yang terakhir terkait dengan kata sam' disebutkan dalam dalil. Makna yang keempat adalah al-inqiyad. Ya, sam' al-inqiyad. Sam' yang artinya adalah tunduk, patuh. Tunduk, patuh. Ya. Menuruti. Naam. Ya, sebagai contoh kalau dikatakan dalam kalimat berbahasa Arab, sami'a fulanun li fulan. Sami'a fulanun li fulan, maknanya adalah fulan, fulan yang ini tunduk, patuh, taat kepada fulan yang itu. Ya, menurutinya. Ya, menurutinya. Di antara contohnya di dalam Al-Qur'an ya adalah firman Allah Ta'ala, wa fiikum sama'una lahum. Wafikum, dan di antara kalian ada orang-orang yang sama'una lahum, yakni munqaduna lahum, tunduk patuh kepada mereka. Dan di antara kalian ada orang-orang yang tunduk patuh nurut kepada mereka. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, dari empat makna sam' ini yang berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala adalah makna yang keberapa? Jawabannya, yang berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala adalah makna sam' yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Yang pertama artinya adalah idrakul aswat, mendengar suara. Yang kedua, ya, al-ilm, idrak al-ma'ani, mengetahui maksud dan makna. Yang ketiga yaitu ijabah, mengabulkan. Adapun makna yang keempat yaitu tunduk patuh menuruti, maka ini hanya berlaku bagi makhluk. Ya, jadi tidak mungkin ada kata sama', ya, ada kata sama' yang bermakna inqiyad, tunduk patuh, ya, disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Itu pasti tentang makhluk. Seperti tadi, wa fiikum sama'una lahum, sama'una lil kadibi akaluna lisuhd, tentang makhluk. Naam. Nah, ini yang berlaku bagi Allah adalah makna yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang berlaku bagi Allah. Adapun yang berlaku bagi makhluk adalah semuanya. Semuanya bisa disebutkan tentang makhluk. Makna yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hanya saja tentu berbeda antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Sebagai contoh, makna yang pertama, ya, Allah memiliki sam' yang maknanya adalah idrakul aswat. Makhluk juga memiliki sam' yang maknanya adalah idrakul aswat, menjangkau suara. Tapi apakah sama, ya, jangkauan atau pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan pendengaran makhluk terhadap suara-suara itu? Jawabannya tidak sama. Ya, ini dari sekedar maknanya saja. Ya, makna sama' yang berlaku bagi makhluk adalah keempat makna ini. adalah keempat makna ini. Ya, hanya saja ya tentu makna yang pertama, kedua dan ketiga walaupun berlaku bagi Allah dan berlaku bagi makhluk juga, namun tetap ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, adapun makhluk maka dipenuhi dengan sifat-sifat yang kurang. Kalaupun mendengar suara, ya pendengarannya terbatas, penuh dengan kekurangan kelemahan. Kalaupun memahami, pemahamannya juga terbatas, ilmunya terbatas. Ya, kalaupun mengabulkan permintaan, ya juga terbatas, tidak akan sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Naam. Ya. Kata para ulama, makna-makna sam' ini berurutan. Makna-makna sam' ini berurutan. Ya. Berurutan bagaimana? Ini melihat kepada makna sam' secara luas, ya. Tidak hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berawal atau dimulai dari urutan yang pertama. Ya, terkadang seseorang itu sam' yang artinya mendengar. Tapi ya, dia tidak memahami. Dan terkadang seseorang itu mendengar dan memahami. Berarti ada makna yang pertama dan makna yang kedua. Ya. Tapi dia tidak mau mengabulkan. Ya, dia tidak mau mengabulkan. Ya. Atau dia tidak mau menuruti. Misalkan yang dia dengar adalah nasihat. Diberi nasihat atau perintah kepada seseorang. Ya. Terkadang dia mendengar tapi tidak paham. Terkadang dia mendengar dan paham, tapi tidak mau mengabulkan atau tidak mau menaati. Ya kan? Sudah mendengar perintah atau mendengar nasihat dan paham, tapi tidak mau tunduk, patuh, ya, melaksanakan nasihat tersebut. Ini berurutan. Nah, ini makna sama' secara luas, ya, terlepas dari itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala atau sifat makhluk. Nah, kemudian ya, kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, sama' yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika disebutkan sifat sama' bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam dalil Al-Qur'an atau hadis, ya, dengan makna yang pertama yaitu idrak al-masmu'at. Idrak al-masmu'at. Ketika disebutkan sifat sama' bagi Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang pertama yaitu idrakul masmu'at, idrakul aswat, menjangkau suara, ya, mendengar suara dengan makna yang pertama, maka ada beberapa tujuan kenapa disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala sama' ini. Ketika disebutkan ya sifat sama' bagi Allah Subhanahu wa taala dan maknanya adalah idrakul aswat, ini makna yang pertama dari menjangkau suara, maka ini ada beberapa tujuan kenapa Allah menyebutkannya di dalam sebuah ayat atau sebuah hadis. Ya. Ada tiga tujuan setidaknya. Tujuan yang pertama adalah ifadatut ta'yid, untuk menyebutkan menjelaskan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ta'yid. Ta'yid yakni pertolongan, ya. Memberikan pertolongan, kekokohan, bantuan, ya, dan semisalnya. Disebutkan sama' sifat sama' bagi Allah taala, tujuannya adalah Allah taala, ya. Tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, mengungkapkan bahwa Dia akan memberikan bantuan, pertolongan, dan seterusnya. Ya. Di antara contohnya adalah ayat yang, ya, disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku, ini Allah Subhanahu wa taala, ma'akuma, bersama kalian berdua. Siapa yang dimaksud? Musa dan Harun alaihimassalam. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Apa makna sama' di sini? Apakah maknanya adalah idrakul aswat ataukah maknanya adalah memahami makna-makna dan maksud-maksud? Ya, memahami, mengetahui makna-makna dan maksud-maksud, ataukah maknanya adalah mengabulkan? Ya, jawabannya asma' di sini maknanya adalah makna yang pertama, yaitu idrakul aswat, mendengar suara. Ya, hanya saja tujuan Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, innani ma'akuma asma', tujuannya adalah ya pernyataan bahwa Allah taala akan ya memberikan pertolongan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam ya ketika menghadapi Firaun. Nah, kemudian ya tujuan yang kedua adalah qasdut tahdid, ifadat at-tahdid. Ya. Sebagai ungkapan tahdid, ancaman. Sebagai ungkapan tahdid atau ancaman. Ya. Di antara contohnya adalah ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah juga. Ya. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Am yahsabun, ataukah mereka mengira anna la nasma', bahwa kami tidak mendengar sirrahum wa najwahum, ya bisik-bisik ya atau perbincangan rahasia di antara mereka, ya apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar? Nah, kira-kira apa yang dimaksud di sini, tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai ungkapan tahdid, ancaman, hati-hati, jangan sembarang berbicara. Demikian juga seperti firman Allah Ta'ala, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kami kaya, dan kami adalah orang-orang yang kaya. 6. Laqad sami'a Allah, Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan demikian. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sami'a, Allah mendengar? Tujuannya adalah sebagai ungkapan tahdid, ancaman bagi mereka. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bayan ihathatillah Subhanahu wa taala. Bayan al-ihathah. Ya, sebagai penjelasan ya bahwa pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Sebagai penjelasan bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Ya, semua suara. Di antara contohnya adalah ayat yang tadi kita baca, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu fi zawjiha tentang suaminya itu. Nah, ini untuk mengungkapkan bahwa Allah itu menjangkau suaranya. Ya, bahwa pendengaran Allah itu ya menjangkau ya dan mencapai suara wanita tersebut. Naam. Naam, kemudian ya. Kita kembali pada ayat yang kita baca di awal pelajaran, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka. Ya, ayat ini turun ya tentang seorang sahabiah yang bernama Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha. Khawlah binti Tha'labah. Ya, ketika suaminya melakukan zihar terhadapnya, lalu dia, wanita ini, datang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan berbincang dengan beliau ya bahwa suaminya telah menziharnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma araki illa qad harumti alaih. Ya, tidaklah aku memandang kecuali engkau telah haram atas suamimu itu. Ya, jadi sudah dianggap pisah. Ya, sudah dianggap pisah. bukan suami istri lagi, karena suaminya telah menzihar. Naam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang mana pendengarannya ya meliputi semua suara. Laqad ja'atil mujadilatu tashku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang wanita itu yang mengajukan gugatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi nahiyatin minal bait, dalam keadaan saya sedang berada di suatu sudut rumah. Ya. Karena dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara Aisyah radhiyallahu anha fi nahiyatin minal bait, di satu sudut rumah. Ma asma'u ma taqul. Aku saat itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Ya. Karena mungkin tidak begitu keras dan jaraknya juga tidak begitu dekat. Aku tidak mendengar. Namun fa'anzalallahu azza wa jal qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha al-ayat. Namun ternyata Allah azza wa jalla menurunkan beberapa ayat ini. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, dan beberapa ayat setelahnya. Subhanallah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Aisyah radhiyallahu anha yang berada di dalam rumah yang sama tidak mendengar perkataan wanita tersebut, namun Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas langit, ya, berada di atas semua makhluk, ya, mendengar perkataan wanita tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan alhamdulillah alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang mana pendengarannya mencakup meliputi semua suara. Ya. Disebutkan di sini ya, kata qad. Ya, qad seperti yang kita pelajari ya, memiliki beberapa arti, beberapa fungsi, di antaranya adalah litahqiq, untuk menunjukkan apa? Telah terjadi, tahqiq, benar-benar terjadi. Qad sami'a, qad sami'a Allah. Maka Allah benar-benar telah mendengar perkataan wanita tersebut. Ya. Benar-benar mendengar wanita tersebut. Perkataan wanita tersebut. Ya. Ya. Dia mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ya. Demikian juga mengadukannya tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tentunya. Ya. Ini lebih utama. Karena suaminya telah melakukan zihar terhadapnya. Apa makna zihar? Zihar yaitu seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya kawahri ummi. Engkau ya bagiku seperti punggung ibuku, atau kalimat semisalnya. Ya, sehingga diambil darinya kata zihar, karena disebutkan biasanya orang Arab dahulu menyebutkannya dengan zahr. Zahr punggung. Engkau bagiku seperti punggung ibuku, zahr. Sehingga ya perbuatan ini disebut dengan zihar. Nah, apakah yang dimaksud dan perkataan ini sekedar ucapan kamu seperti punggung ibuku? Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya ini sekedar ungkapan, tapi yang dimaukan oleh orang-orang Arab zaman dahulu di masa jahiliyah adalah at-talaq al-ba'in. Ya, talak ba'in, talak yang sudah benar-benar pisah. Ya. Ya, talak yang benar-benar pisah. Nah, tidak ada rujuk lagi. Nah, ini yang dimaukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Entah kalau di apa namanya negeri kita ada enggak semisal ini, saya enggak tahu. Yang jelas ya jangan heran, karena ini memang di antara adatnya orang-orang jahiliyah. Ya. Di apa di sana mereka melakukan zihar, mengatakan seperti itu, tapi maksudnya adalah tolak, mentalak secara bain. Ya, maka wanita ini datang mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ya, kenapa suaminya itu bisa sampai mentalaknya seperti itu, dengan talak bain lagi, dalam keadaan ya dia sekarang sudah berusia tua. Ya, wanita ini sudah berusia tua, sudah selama ini ya berkhidmah, ya membantu ya suaminya dan mengurus anak-anaknya. ya, sampai besar. Ketika sudah tua, ditalak begitu saja dengan zihar. Ya. Nah, oleh karena itu wanita ini yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah tua baru kemudian salat seperti dibiarkan pergi, ya seperti dibuang begitu. Akhirnya mengadu, gimana ini? Tapi pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana? Ma araki illa waqad harumat 'alaihi, illa waqad harumti 'alaihi. Ma araki illa waqad harumti, illa qad harumti 'alaihi. Tidaklah aku memandang kecuali engkau telah diharamkan atasnya. Ya sudah, mau bagaimana lagi, sudah dizihar. Ya. Tapi wanita itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala juga, dan Allah Maha mendengar, maka Allah taala ya memberikan solusi dengan menurunkan beberapa ayat yang berisi tentang hukum-hukum kafarah zihar, bagaimana cara menggugurkan dan menebus zihar ini. Ya, sehingga tidak terjadi talak. Ya. Sudah terlanjur zihar, maka solusinya bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan solusi di dalam beberapa ayat yang dia turunkan ini. Ya, mungkin insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.